Tadi mana tadi ya? Ada pertanyaan di sini. Pertanyaan yang tadi siang terkait dengan dunia perbankan, biar nggak tegang-tegang. Pertanyaan, bagaimana hukum bekerja di dealer yang melakukan transaksi segitiga seperti yang disebutkan di bawah ini, apakah ini riba? Pihak satu pembeli, pihak dua dealer, pihak bank atau leasing, pihak ketiga, pihak pembeli ngasih DP ke dealer, dealer menghubungi pihak bank, dealer kirim mobil ke pembeli, pihak bank leasing yang melunasi ke pihak dealer. Baik, keterangannya, pembeli membeli secara kredit ke dealer mobil, pihak dealer otomatis bekerja sama dengan pihak bank untuk semua transaksi kredit. Pihak bank akan melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak pembeli. Setelah ditransaksi lengkap, pihak bank akan melunasi sisa pembayaran ke dealer. Pihak dealer menerima pelunasan, kemudian mengirim langsung mobil ke pihak pembeli. Pembeli membayar cicilan ke pihak bank. Catatan saat saya masih menjadi pegawai di bagian administrasi atau pencatat transaksi. Masya Allah. Antum segera mengatur segala sesuatunya untuk eksis. Loh, so, langsung eksis Ustaz. Terangkan dulu. Sudah terangkan kemarin. Sudah ini termasuk yang terangkan kemarin. Ini termasuk pembahasan pendanaan-pendanaan dari pihak bank yang riba. Ini hakikatnya barakallahu fikum. Antum ini pinjam uang di bank 200 juta untuk mobil, kredit ketemunya 250 juta. Hutang 200, bayar 250. Itu namanya riba. Sistem-sistem kredit yang bekerja sama dengan bank atau leasing semacam ini, itu riba. Paham ya? Intinya kan bank nalangi antum, minjami antum dana, dibayarkan kepada pihak dealer supaya kamu dapat mobil. Antum bayarnya bukan ke pihak dealer kan? Kepada siapa? Kepada pihak bank. Intinya itu kamu utang bank. Hutang 200, dicicil sampai tahun 5 tahun, ketemunya 250 juta. 250 itu namanya riba. Sehingga antum bekerja di dalam instansi riba. Segera kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, tata segala sesuatunya, kemudian segera action. Cari pekerjaan yang lain, apalagi pekerjaan Anda sebagai pencatat transaksi, langsung terlibat dalam akad ribanya. Kuatkan hatimu, bersihin Allah, tawakal kepada Allah, tata semuanya, cari peluang-peluang usaha yang ada, barakallahu fikum, setelah Adam tahu ilmunya, setelah apa yang telah kamu hasilkan sebelum ini, Evan. Itu haknya antum, mubah bagi antum, halal bagi antum, semenjak sekarang sampai nanti ketika antum belum bisa exit, semua yang kamu dapatkan dari pekerjaan tadi hukumnya haram untuk antum gunakan untuk fasum, fasad umum, atau untuk kepentingan umum, atau untuk fasad miskin, atau semisalnya, barakallahu fikum. Tata maisanya antum, cari peluang yang lainnya, dapat exit. Barakallahu insyaallah ta'ala, wallahu ta'ala alamul muslim. Cukup? Kurang 7 menit. Ada yang lain? Yang mau tanyakan? Iya. Terkait dengan masalah komunisme, apakah komunisme di Indonesia sekedar pemahaman, apakah ingin merebut kekuasaan, dua-duanya dalam sejarah itu dua-duanya pemahaman juga iya dan merebut kekuasaan juga iya, tiga kali gagal tahun 26 itu merebut kekuasaan, tahun 48, 65 itu semuanya perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Iya, dan Indonesia memiliki sejarah panjang komunis. Hati-hati, jangan sampai terulang kembali. Dan ketika gerakan itu, ketika gerakan tahun 26 langsung tembusnya Soviet, gerakan 48 langsung ke Soviet, gerakan 65 ke Tiongkok, RRC China. Yang dua negara tadi warahmatullahi itu negara-negara pusat yang komunis. Di toko-toko yang di Indonesia itu larinya ke sana. Ya, belajar di sana, dibriefing di sana, diajari di sana, kemudian siapkan di sini. Kira-kira. Alhamdulillah. Ngatain ya? Ini diwaspadai. Ideologinya diwaspadai. Gerakannya. Barakallahu. Allahu ta'ala. A'lamu. Istawab. Pun? Sudah siang lain? Sudah? Cukup? Hah? Sudah kan? Memang enggak usah dipertanyakan ya, Pak. Hah? Barakallahu itu. Semoga Allah Azza wa Jalla nanti biasa menganugerahkan taufiknya pada kita semua. Semoga dengan penjelasan tadi kita bisa memahami poin-poin tadi. Intinya ya, Pak, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama rahmah, agama hikmah, agama yang baik, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak, agama radikal, agama teroris. Nah, Islam mengecam itu semuanya. Barakallahu fikum. Sementara cukup sekian. Semoga yang dijelaskan bermanfaat. Selamat malam. Maaf. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.